Galatia paus kali. Sesampune meletan 14 tahun, tiang malih mewali ke kota Yerusalem sareng Barnabas, taler Titus ajak tiang sareng. Sane dados awinan tiange ke kota Yerusalem, santukan ide sang yang widiwase mapaice pawisik ring tiang, mungguing tiang patut merike. Sejeroning pesangkepan tiange sareng para pemimpin pesamuane, tiang ngaturang piuning ringdane sareng sami, indek orti rahayu sane sampun pidar tayang tiang, ring para bangsa sane boye Yahudi. Tiang meled, mangde sampunang pekarian tiange sane sampun langkung punike, wiadin sane mangkin, jagi tan wenten gunanipun. Mungwing timpal tiange Titus, ia diastun ipun anak Yunani, nanging ipun tan je kepakse mangde mesunat, ia diastun wenten mekudang-kudang anak, sane ngaku-ngaku dados semeton sane nunggil ring pesamuan, ngedeh mangde ipun kesunat. Anake punike tan bine sekadi mate-mate nyelepsep ngeranjing ke tengah pesamuane, buat nyelidikin kemerdekaan tiange sejeroning ide sang Kristus. Anake punike memanah nadosang tiang panjang. Pelengan punike tiang tan pisan-pisan nyak ngalah wiaden mekirik ngelawanipun, mangdane tiang nyidayang ngerajegang kesujatian orti rahayune punike pebuat para semeton. Mungguing para semeton, sane kebaos dados pemimpin pesamuane punike, ya diastun kadi asapunapi kewentenannyane, tiang tan pisan ngetang indike punike, santukan ide sang yang widiwase nenten mepilih kasih, para pemimpin punike nenten pisan mapaice pituduh-pituduh sane anyar ring tiang. Tungkalikanipun, para semeton punike raris mangihin, mungguing ide sang yang widiwase, sampun mapaice tetegenan ring tiang, buat midar tayang orti rahayu punike ring bangsa-bangsa sane boye Yahudi, pateh sekadi ide mapaice tetegenan ring dane Petrus, buat midar tayang orti rahayu punike ring pantaran bangsa Yahudine. Santukan, melantaran kewisesan ide sang yang widiwase, tiang kadegang dados utusan pebuat bangsa-bangsa sane boye Yahudi, dan bine sekadi dane Petrus, kadegang dados utusan pebuat bangsa Yahudi. Dane Yakobus, Petrus miwah Yohanes, sane pinake dados pemimpin pesamuane, raris uning mungguing ide sang yang widiwase, maicayang tetegenan sane istimewa puniki ring tiang, dane tumuli mesalaman ring Barnabas miwah ring tiang. Tiang miwah para semeton pemimpine punike seadung, mungguing tiang mekarye ring pantaran anake sane boye Yahudi, tur dane ring pantaran bangsa Yahudine. Sakewanten dane ngedeh ring tiang, mangde tiang tansah eling ring semeton sane tiwas ring pantaran pesamuane irike. Tur indike punike mule sampun saratang tiang pisan ngelakonin. Rikale dane Petrus rauh ring kota Antiokia, tiang terang-terangan nungkasin dane, santukan sampun sinah mungguing dane iwang. Santukan sedurung para semeton sane kutus antuk dane Yakobus rauh irike, dane Petrus sampun majengan sareng-sareng ring para semetone sane boye Yahudi. Nanging sesampune para semeton punike rauh irike, raris dane ngelen ulat, Tur tan kayun malih majengan sareng-sareng ring paresemeton sane boyo Yahudi punike. Santukan dane ajrih ring semetone sane ngedotang, mangdane semeton sane boyo Yahudi punike kesunat. Semalihe paresemeton Yahudi sane lianan, taler metakeh mapi-mapi ninutin dane Petrus, kantos Barnabas taler keni audan takeh mapi-mapine punike. Rikale panggihin tiang dane pada ngemargiang paindikan sane lempas saking kesujatian orti rahayune, tiang raris mebawos ring dane Petrus, ring ajeng semetone sami sapuniki, sujatine semeton puniki anak Yahudi. Nanging semeton sampun metakeh sekadi anak sane boyo Yahudi, boyo sekadi anak Yahudi. Yening kadia sapunike, sapunapi yang semeton jagi makse anak sane boyo Yahudi, mangde metakeh sekadi anak Yahudi. Yen manut pelekadan, tiang puniki mule anak Yahudi, nenten anak sane boyo Yahudi sane medose. Nanging tiang uning, mungweng anake preside kedamayang pemantu ke ring ide sangyang widiwase, wantah melantaran percaya ring ide yang Yesus Kristus, boyo melantaran ngelakonin paindikan sane kepituduhang antuk pidabdab torate. Kadiasapuni ketaler tiang sampun percaya ring ide yang Yesus Kristus, mangde melantaran kepercayaan tiange ring ide sang Kristus punike, tiang kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase, turboye melantaran tiang lakonin paindikane sane kepituduhang antuk pidabdab torate. Santukan tan wenten anak sane jaga kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase, melantaran ngemargiang paindikan sane kapituduhang antuk pidabdab torate. Duaning punike, yen tiang usahang dewek mangde kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase, melantaran petunggilan tiange ring ide sang Kristus, rarisinah, mungguing tiang puniki, taler medose sekadi anak sane boyo Yahudi. Punapike ineke punike mapi teges, mungguing ide sang Kristus punike sane ngawinang irage medose. Sampun sinah nenten kadiasa punike. Santukan, yen tiang ngawit malih ngewangun paindikan sane sampun uog tiang, ini kepunike nyinahang mungweng tiang puniki anak medose. Sujatinipun, yen marep ring pidabdab torate punike, tiang sampun padem, kepademang antuk pidabdab torate punike, mangdane tiang preside urip pebuat ide sangyang widiwase. Tiang sampun kepademang ngiring ide sang Kristus ring taru salib idane. Kantos boyo tiang newek sane kandun urip, nanging ide sang Kristus sane madeg ring sikian tiange. Semalihe tiang preside murip sekadi mangkin puniki, wantah melantaran percaya ring putran ide sang yang widiwase, sane sampun sih swece ring tiang, tur sampun maicayang urip idane pebuat tiang. Tiang tanje tempal ring sih peswecan ide sang yang widiwase. Yening wenten anak sane kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase melantaran ninutin pidabdab torate, indike punike mapi teges mungweng sedan ide sang Kristus dan wenten gunanipun.